kita juga sudah membaca masail, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ayat maupun hadis-hadis yang telah disebutkan. Maka pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan, kita akan membaca syarah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الشرح. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله عز وجل berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Pernyataan lahum ya Muhammad ini adalah tafsir dari Asy-Syaikh rahimahullah, karena ayatnya qul artinya katakanlah. Siapa yang diperintahkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qul katakanlah ditafsirkan oleh beliau lahum ya Muhammad, kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik. Wahai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Maksudnya hadihi tariqati, inilah tariqahku, jalanku. Wahada da'di, inilah kebiasaanku. Apa itu? Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah. Maksudnya ila tauhidihi jalla wa ala bil ibadah, maksudnya berdakwah kepada mentauhidkan Allah jalla wa ala bil ibadah, dengan menyerahkan segala peribadatan. Wanati kulli ma yud'a min duni, dan membuang semua apa yang didoakan dari selain Allah. Artinya membuang segala yang diibadahi dari selain Allah. Sawa'un kanu anbiya'a aw salihina aw ahjaran atau asnaman atau ghaira dzalik. Apakah yang diibadahi dari selain Allah itu adalah para nabi atau orang-orang yang saleh atau bebatuan atau pepohonan atau yang selain itu? Artinya bahwa di sini tidak dibedakan. Apakah yang dipanjatkan doa kepadanya, yang diibadahi dari selain Allah itu adalah para nabi, orang-orang saleh, bebatuan, pepohonan, atau apa saja? Hukumnya sama, yaitu hendaknya dilenyapkan, dihilangkan di dalam mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa syirik kalau kita menyembah batu, syirik kalau kita menyembah pepohonan. Tapi kalau kita minta sama nabi, minta sama orang yang saleh, minta kepada seorang wali, laisa bisyirik. dianggap bukan syirik. Ini tidak benar. Karena yang namanya syirik, segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah. Ya. Apakah itu nabi, orang saleh, bebatuan, pepohonan, atau apa saja. Lian Allah azza wa jal, huwalladhi khalaqana, wa huwalladhi yarzukuna, wa yudabbiru umurana. Karena bahwasanya Allah azza wa jal, dialah yang telah menciptakan kita. Dia yang telah memberi rezeki kepada kita. Dia yang telah mengatur segala urusan kita. Wa huwa alladhi nufusuna biyadih wa qulubuna baina asabi'ih. Dialah zat yang jiwa-jiwa kita berada di tangannya dan hati-hati kita berada di antara jari-jemarinya. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Ya. Kalau kita menyadari, kita mengakui bahwa Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberi rezeki kita, Allah yang telah mengatur segala urusan kita, bahwa jiwa kita berada di tangannya, hati kita ada di antara jari-jemarinya. Setelah itu, apakah kita pantas untuk menyerahkan peribadatan kepada yang selain Allah? Jawabannya tentu tidak. Ya. Makanya dinyatakan oleh para ulama bahwa orang yang mengimani tauhid ar-rububiyah itu berkonsekuensi dia mengimani tauhid al-uluhiyah. Nah, fala yajuz an tusrafa al-ibadatu li ahadin siwa. Maka tidak boleh diserahkan peribadatan itu kepada seorang pun yang selain Allah. Wala yajuz ayyud'a ahadun ghairuh. Dan tidak boleh pula ada seorang yang dipanjatkan doa kepadanya selain Allah. Au yud'a ila ibadati ghairuh. Atau diajak kepada mengibadati yang selainnya. Kullu dzalika muharram la yajuzu fi'luh. Semua itu adalah perkara yang diharamkan yang tidak boleh memperbuatnya. Jikalau manusia saja, jikalau seandainya ada seorang yang memberi kepada tetangganya, dia memberi dana, dia memberi pakaian, dia memberi santunan, dia yang menghidupinya, ya, semua ditanggung olehnya, bahkan dia yang mengatur urusan orang tersebut. Apakah layak orang itu berterima kasih kepada orang lain? Tentunya tidak. Dan sangat dianggap sebagai aib, sebagai celah, sebagai tidak pandai berterima kasih apabila orang itu berterima kasihnya kepada orang lain, bukan kepada orang yang telah membiayainya dan mengatur urusannya. Ini di kalangan makhluk. Bagaimana dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Urusannya jauh lebih besar, urusannya jauh lebih agung, urusannya jauh lebih hormat dan lebih mulia dan lebih mulia. Maka tidak sepantasnya seorang hamba menyerahkan ibadah kepada selain Allah setelah Allah yang memberikan segalanya kepada hamba itu, memberinya kehidupan, memberinya rezeki, memberinya segala apa yang dia butuhkan. Ya. Maka peribadatan kepada yang selain Allah adalah muharram. Bahkan tidak cukup dinyatakan muharram. Ya. Bahkan peribadatan kepada yang selain Allah itu adalah syirik syirik yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan fa'lamu ayyuhan nas anna hadza da'i wa hadhihi tariqati ad'u ila Allah. Jadi maka ketahuilah wahai sekalian manusia, inilah kebiasaanku, inilah jalanku, ad'u ila Allah, yang mana aku berdakwah kepada jalan Allah. Ana basiratin, di atas basirah. Sebutkan di dalam sebuah penafsiran Ibn Abbas, maksudnya ala ilmin wa yaqin, di atas ilmu dan keyakinan. Diterangkan oleh beliau, min kitab Rabbi, di atas ilmu dari kitab Rabbku, yaitu Al-Quran. Au ma auhahu ilayya minas sunnah, atau dari apa yang Allah wahyukan kepadaku dari sunnah. Sumbernya adalah Al-Quran wal hadis. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maksudnya iktadari fi hadza thariq, aku dan orang-orang yang mentauladani aku di jalan ini. Jadi bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara ajaran beliau adalah berdakwah kepada tauhid. Mengajak untuk mengibadahi Allah dan meninggalkan segala perbuatan syirik. Ini adalah inti daripada dakwah. Ini yang semestinya diperhatikan oleh kaum muslimin. Ini pula yang semestinya banyak didakwahkan, banyak didengungkan, banyak dipelajari, banyak dikajikan oleh kaum muslimin. Karena tauhid itu adalah semulia-mulia akhlak. Karena tauhid adalah akhlak kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sebelum kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak karimah, maka perbaikilah akhlak kita kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah? Yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, akhlak kita kepada Allah baik, maka akan menjadi perkara yang sudah lumrah, yang akan menjadi konsekuensinya, yaitu akhlak kita kepada sesama makhluk akan baik. Ketidakbaikan akhlak kita kepada sesama makhluk berangkat karena kita orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Hubungan kita yang kurang dengan Allah, ini akan berdampak jeleknya hubungan kita dengan makhluk. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jikalau seandainya kaum muslimin mau mempelajari tauhid dengan baik, mengamalkan tauhid dengan baik, niscaya kita akan mendapatkan orang-orang yang beriman dengan akhlak-akhlak yang mulia di tengah-tengah mereka. Maka dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin itu bisa dipastikan karena kemerosotan moral mereka terhadap Allah. Kalau seorang tidak lagi bermoral dengan Allah, maka bagaimana dia bisa diharapkan bahwa dia bermoral dengan makhluk? Kalau ingin membangun suatu generasi yang berakhlak, yang bermoral, membangun generasi yang hidup di dalam kesejahteraan, kedamaian, penuh cinta kasih, saling hargai, saling hormat, dan sebagainya, maka hendaklah dibangun di atas tauhid. Nah, tanpa tauhid maka akhlak kepada manusia itu akan runtuh dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jalan yang diambil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah jalan tauhid. Supaya para pengikutnya berakhlak dengan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebaik-baik akhlak, kemudian tidak diragukan lagi bahwa mereka akan berakhlak kepada sesama makhluk dengan sebaik-baik akhlak. Orang yang sudah cinta kepada Allah, yang besar di dalam hatinya rasa pengagungan kepada Allah, yang besar di dalam jiwanya rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan berbuat yang memalukan di kalangan makhluk. Dia tidak akan berdusta. Dia tidak akan melakukan kezaliman. Dia tidak akan merampas hak orang lain. Dia tidak akan berbuat jahat kepada saudaranya. Ya. Dia akan berbuat sebaik-baiknya di kalangan makhluk. Kenapa? Karena hubungan dia dengan Allah cukup baik. Ya. Karena dia tahu bahwa berakhlak karimah di kalangan makhluk adalah bagian daripada syariat Allah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang telah kita jelaskan ini adalah di antara keutamaan at-tauhid. Maka jalan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah jalan tauhid. Kemudian kata beliau, wa anna abdan radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri al-Yaman. Beliau berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ila ayyi wahdillah, hendaklah engkau dakwahkan mereka agar mentauhidkan Allah. Wa hadhihi syahadah hiya mastaru tauhid, persaksian ini adalah kandungan tauhid, yaitu tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Karena innaha tahtawi ala nafyin wa isbatin, karena syahadat itu mengandung peniadaan dan penetapan. Peniadaan tidak ada sembahan yang benar, sedangkan penetapan adalah pernyataan kecuali Allah. Fala ilaha illallah la ma'budu bihaqqin ghairullah azza wa jalla. Maka la ilaha illallah, yaitu tidak ada sembahan yang benar selain Allah azza wa jalla. Illallah tusbitul ibadata lillahi wahdah. Pernyataan kecuali Allah ini menetapkan peribadatan hanya untuk Allah saja. wa annahu al-munfaridu bil uluhiyyati duna siwa, dan bahwasanya dia adalah yang maha dengan segala peribadatan, duna siwa, tanpa yang selainnya. Ini yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam perkara ibadah kepada Allah. Tauhid al-uluhiyah ini mendapat perhatian khusus dikarenakan banyaknya orang-orang yang menyimpang dalam perkara al-uluhiyah. Bahkan perkara uluhiyah ini adalah perkara yang sangat tabu di kalangan sebagian kaum muslimin. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya mereka tidak lagi mengibadahi Allah semata, tetapi bahkan mereka mengibadahi yang selain Allah dalam keyakinan bahwa mereka adalah mukminun yang bersyahadat la ilaha illallah. Sehingga dengan demikian, perkara al-uluhiyah ini harus punya porsi yang besar di dalam kita mempelajarinya, demikian pula di dalam kita mentelaahnya, dan selanjutnya di dalam kita mendakwakannya, supaya perbuatan-perbuatan syirik bisa dihilangkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang membuat kita sangat perhatian kepada perkara al-uluhiyah khususnya di masa ini, karena ternyata perbuatan-perbuatan syirik itu dikemas di dalam bentuk yang sangat menarik. Dikemas dalam bentuk yang banyak orang tidak menyadari bahwa itu adalah syirik. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dengan baik apa itu tauhid dan apa itu perkara al-uluhiyah. Mungkin kita bisa tanya kepada banyak orang, mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan sambil lalu, kalau itu bukan suatu yang dianggap serius oleh mereka, yang pada hakikatnya adalah perkara yang serius. Mungkin kita bisa tanya, apakah yang dimaksud dengan al-uluhiyah? Apa maksudnya bahwa kita hanya mengibadahi Allah dan tidak mengibadahi yang selainnya? Saya yakin banyak di antara mereka yang tidak mampu menjawabnya, atau bahkan dia bingung dengan pertanyaannya, tidak mengerti. Karena jauhnya mereka dari perkara tauhid. Karena perkara tauhid itu adalah perkara yang sangat asing di tengah mereka. Dalam kondisi, dalam keadaan mereka adalah mukminun. Kalau ada yang menjawabnya di antara mereka, dia menjawab dengan sesuatu yang sangat samar, atau dengan sesuatu yang sangat sempit pemahamannya. Misalnya dia akan menjawab, mengibadahi Allah artinya kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, niatnya untuk Allah. Tidak mengibadahi yang selain Allah, kita tidak boleh sujud sama patung berhala. Kita jangan seperti orang Buddha, jangan seperti orang Hindu, jangan seperti orang Nasrani yang mengibadahi Isa bin Maryam. Sebatas itu. Perkara-perkara yang sepintas kelihatannya benar, iya, tapi pemahamannya sempit kalau dilihat kepada praktek yang mereka lakukan. Terbukti orang yang menjawab dengan jawaban seperti ini, dia meminta kepada selain Allah, kepada wali, kepada orang yang saleh, tak jarang mereka mengundi nasibnya atau meramalkan nasibnya kepada para peramal. Iya. Tak jarang mereka menganggap adanya kualat, datangnya bahaya dengan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti apa itu tauhid dan apa itu syirik. Ya. Maka inilah pentingnya. Sehingga tidak benar kalau anggapan bahwa orang-orang Islam pada saat ini tidak butuh mempelajari al-uluhiyah. Karena periode mempelajari tauhid al-uluhiyah itu telah lewat. Yaitu di mana masa jahiliyah itu tidak ada. Sekarang adalah masa Islam. Benar bahwa sekarang adalah masa Islam. Tetapi banyak di antara mereka yang masih menganut pemahaman jahiliyah, yaitu pemahaman syirik. Ya. Bahkan tidak jarang sekarang kita melihat hukum pakai peci putih. Ya enggak? Meramalkan nasib orang. Ya. Dengan hitungan-hitungan angka, dengan cara-cara tertentu. Memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia dukun pada hakikatnya. Meramalkan nasib orang. Kalau orangnya begini, lahir tanggal sekian, berarti ini begini, begitu. Oh, berarti orangnya demikian dan demikian, nasibnya nanti akan seperti ini, seperti ini. Banyak. Ya. Dan tidak mau mereka dikatakan sebagai musyrikun. Mungkin kita akan bisa dilempar sendal kalau kita mengatakannya sebagai begitu. Nah, jadi sangat samar, sangat kabur. Ya. Sampai-sampai bagi orang awam mereka tidak bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang Islam, mana yang kufur. Inilah pentingnya mengapa kita harus mempelajari tauhid al-uluhiyah dengan porsi yang besar. Dan mendakwahkannya dengan porsi yang besar. Barakallahu fikum. Qala wa fi riwayatin. Di dalam sebuah riwayat. Ila ayyi wahidullah. Mengajak mereka agar mentauhidkan Allah. Maksudnya. Yubriduhu bil ibadah. Supaya mereka mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Jadi mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Tidak sedikit di kalangan manusia mengesahkan Allah yang mereka pahami adalah persis seperti yang dipahami oleh orang-orang musyrik Quraisy. Apa itu? Mengesahkan Allah itu artinya kita meyakini Allah yang mencipta kita. Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang mengatur kita, tidak ada yang selain. Ya. Adapun dalam perkara ibadah, ini yang mereka tidak memahaminya sama sekali. Ya. Sehingga mereka gampang terjerat dengan jerat-jerat perbuatan syirik. Belum lagi ada pernyataan ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan yang kontradiksi. Ketuhanan itu sendiri apa maksudnya? Maha Esa itu sendiri apa maksudnya? Ketuhanan itu menyatukan segala bentuk keyakinan agama terhadap Tuhan yang masing-masing. Yang Maha Esa itu satu artinya. Apakah itu mungkin? Nah, jadi demikian kaburnya, demikian samarnya perkara tauhid di tengah-tengah orang-orang yang mengaku Islam. Qala fa innahum ata'u kalidzalik. Jika mereka mentaati engkau dalam perkara itu, untuk perkara itu, wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat, fa innahum ata'u kalidzalik. Jika mereka mentaati engkau dengan perkara itu. Maksudnya wasafuka alaih, mereka mencocokimu atasnya. Waqabiluhu minka wa amilu bihi, mereka mau menerimanya daripadamu dan mereka mengamalkannya. Fa'alimhum, maka ketahuilah, maka beritahukanlah kepada mereka. Annallaha qarraba 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layl. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan atas mereka khamsa salawatin, salat yang lima waktu, fi kulli yawmin wa layl, pada setiap hari dan malamnya. Di sini ada perkara penting yang harus kita ingat, di mana tauhid itu adalah perkara batin. Dan sebagai bentuk wujudnya ditampakkan dalam perkara-perkara lahiriah, yaitu amalan-amalan yang zahir. Makanya di dalam hadis ini, pertama yang diajak kepada kita adalah mentauhidkan Allah, ya. Di mana kita meyakini kemahaesaan Allah dalam perkara ibadah. Kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita, kemudian sebagai konsekuensinya kita amalkan dengan anggota-anggota badan kita. Bagaimana bentuk amalannya? Di antara yang diwajibkan oleh Allah adalah salat yang lima waktu. Maka salat yang lima waktu ini akan berbeda-beda nilainya Allah, tergantung dengan tauhid kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tauhid akan menjadikan salat yang lima waktu ini adalah sedekat-dekatnya peribadatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan tanpa tauhid, menjadikan salat yang lima waktu ini adalah ajang di mana kita menuai murka Allah tabaraka wa ta'ala. Kita contohkan, jika seandainya ada seseorang yang ibadahi Allah tabaraka wa ta'ala dengan tauhidnya yang baik, yang bagus, ya, dia mengibadahi Allah dengan melaksanakan salat dalam keadaan dia cinta dan merindu kepada Allah, sehingga salatnya itu benar-benar khusyuk, benar-benar dia lakukan dengan baik, ya, bacaannya, gerak-geriknya, benar-benar setiap apa yang dia lakukan di dalam salat itu dia merasakan kenikmatannya, ya, dia merasa sedemikian dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, maka salat ini menjadi pendekatan diri yang luar biasa kepada Allah. Ya, karena dia adalah ajang munajat antara seorang hamba dengan Allah. Tatkala hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku telah memujiku. Ya. Jadi ada sebenarnya interaksi antara hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita menyadarinya atau tidak. Nah, tapi jika seandainya seorang hamba itu melaksanakan sholat yang lima waktu ini dalam keadaan tidak membawa tauhid, bahkan dia melaksanakannya dalam keadaan dia mengharapkan sesuatu dari selain Allah, maka ini adalah ajang dia menuai murka Allah tabaraka wa ta'ala. Dia ibadah tetapi dia dapat murka dari Allah, seperti orang yang melaksanakan salat dengan niat riya. Bahkan orang yang kosong hatinya dari pendekatan diri kepada Allah, dari mentauhidkan Allah di dalam salatnya, maka salat ini tidak akan berpengaruh kebaikan. Inilah mengapa banyak orang yang salat tetapi salatnya la tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak mencegah daripada perkara-perkara yang jelek dan mungkar. Padahal salat itu dinyatakan di dalam Al-Quran mencegah daripada perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Kenapa? Karena orang yang melaksanakannya dalam keadaan hatinya kosong daripada tauhid. Dia tidak meresapi dan menghayati tauhid di dalam salatnya. Bagaimana dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga salatnya hanya sekedar rutinitas dan gerak-gerik yang tidak mengandung makna. Allahu musta'an. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua itu harus dimulai dengan at-tauhid, kemudian barulah amalan-amalan zahir yang diajarkan di dalam Islam. Dinyatakan di sini, kalau mereka telah menerima ajaran tauhid itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan salat yang 5 waktu pada setiap hari dan malam. Wa aku berkata, inna syahadata an la ilaha illallah la tuqbalu illa ma'a qarinatiha syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Aku berkata, sesungguhnya persaksian la ilaha illallah tidaklah diterima kecuali bila disertai dengan gandengannya. Apa itu? Syahada anna Muhammadan Rasulullah. Faman lam ya'ti bihima fa innahu la yu'addu musliman. Maka barang siapa yang tidak mendatangkan keduanya, maka dia tidak dianggap sebagai muslim. Illa idza jama'a ila wahdaniyatillahi wa tafarrudihi biha syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Kecuali apabila dia menggabungkan kepada kemahaesaan Allah dan kemahatunggalannya, dia gabungkan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Fa in huwa fa'ala syahadatain bi anqadahuma fi qalbihi wa nafakahuma bi lisani fa huwa al-muwahhidul munqarib. Jika dia melaksanakan dua syahadat ini dengan dia meyakini keduanya di dalam hatinya, kemudian mengucapkan keduanya dengan lisannya, maka dialah seorang muwahhid yang patuh. Wa yasba'u dzalika al-'amal bil jawarih lil a'mal al-muqtadiyah li hatain syahadatain. Kemudian mengiringi hal itu adalah mengamalkan dengan anggota-anggota badan untuk amalan-amalan yang dituntut oleh kedua syahadat ini. Nah, jadi tiga perkara ini harus ada. Pertama, meyakini dengan hati. Ya. Kedua, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, mengamalkan dengan anggota-anggota badan. Kalau hanya meyakini dengan hati, tidak pernah mau mengucapkan bahada kafir laisa muslim. Ya. Di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian pembesar-pembesar Quraisy itu bukan tidak mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui kebenaran ajaran tauhid. Bahkan sebagian mereka sempat mencuri-curi dengar untuk menyimak Al-Qur'an. sampai mereka meneteskan air mata. Ya. Tatkala sebagiannya bertemu dengan sebagian yang lain, mereka karena kesontakan dan kesombongannya menutup diri dan mengaku bahwa dia tidak sedang mendengar Al-Quran. Ya. Apa yang menyebabkan mereka sampai mengucurkan air mata? Karena mereka mengakui akan kebenaran Al-Quran. Ya. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak seperti lantunan-lantunan syair yang dibuat oleh tangan manusia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi, tidak cukup dengan keyakinan hati. Seorang harus mengucapkan dengan lisan. Makanya di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang akan mau masuk ke dalam Islam diperintahkan agar dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Baik. Demikian pula tidak cukup mengucapkan dengan lisan. Harus meyakini dengan hati. Orang yang hanya mengucapkan dengan lisan tanpa meyakini dengan hati disebut dengan munafik. Ya, disebut dengan munafik. Nah, dan juga harus mengamalkan dengan anggota-anggota badan. Karena amalan-amalan anggota badan itu adalah tuntutan daripada syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, qala wallati la tatimmu syahadatani illa bihima. Yang tidak akan sempurna dua syahadat kecuali dengan illa biha, kecuali dengan amalan-amalan yang terkandung dari konsekuensi dua kalimat syahadat tersebut. Nah, wa min dzalika, di antara hal itu, yakni di antara amalan yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa min dzalika ada shalat. Di antara hal itu adalah melaksanakan shalat. Lihada qala, oleh karena ini beliau bersabda, fa in hum ata'u talidzalik fa'alimhum anna Allah aftarad 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka mentaatimu untuk hal yang demikian itu, yakni untuk mentauhidkan Allah, untuk mengikuti la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah itu mewajibkan atas mereka salat yang 5 waktu pada setiap malam dan siangnya. Bahkan salat yang 5 waktu ini adalah tiang agama, ya, imaduddin, ya, as-salat imaduddin, yang merupakan tiang agama, ya, bukti yang paling konkret, bukti yang paling tampak dari keislaman seseorang. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang tidak melaksanakan sholat dalam keadaan dia mengaku sebagai muslim, ini sangat dikhawatirkan keislamannya. Ya, sangat dikhawatirkan keislamannya. Apalagi semasa Islamnya dia tidak pernah sholat sama sekali. Ya, ini oleh sebagian para ulama dikafirkan. Ya, karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pemisah antara kekafiran dengan keislaman adalah sholat. Nah, atau sholatnya tidak rutin, terkadang sholat, terkadang tidak, lagi senang sholat, lagi tidak senang tidak sholat. Ya. Kalau sibuk tidak sholat, kalau ada waktu sholat. Ya. Kalau ada siaran langsung sepak bola tidak sholat, kalau lagi longgar, tidak ada acara yang menarik, maka dia sholat. Orang yang seperti ini pada hakikatnya bangunan Islamnya telah runtuh atau tinggal puing-puing yang dikhawatirkan bahwa keislamannya adalah keislaman yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Jadi salat ini sangat menentukan di dalam tauhid dan di dalam Islam. Kita saja merasakan di mana kalau kita sedang naik imannya, kita sangat memperhatikan perkara salat. Iya. Tapi kalau kita sudah mengabaikan perkara salat sehingga salat kita keteter-keteter, sering tinggal jamaahnya, sering kita lakukan di akhir waktu karena berbagai hal, ini sudah menunjukkan bahwa di sana ada cacat di dalam iman dan tauhid kita. Sehingga kalau tauhid kita sedang bagus, sedang baik, iman kita sedang naik, sholat kita mesti akan bagus. Bagus pelaksanaannya dari sisi gerak-geriknya, bacaannya, dan bagus pula dari sisi jamaahnya, dari sisi penjagaan waktunya. Nah, maka sholat ini adalah tiang agama. Barang siapa yang memperhatikannya, maka dia telah memperbaiki agama. Qala wa aqul, saya kata al-khamsus shalawat, salat yang lima waktu itu, ya zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr, zuhur, asr, maghrib, isya dan fajr, atau salat subuh. Waqad amara Allahu bi muhafazati 'alayha, Allah telah memerintahkan untuk menjaga salat yang lima waktu ini. Faqala, maka Allah berfirman, hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah ayat 238. Jagalah oleh kalian salat-salat, yaitu yang lima waktu dan salat yang pertengahan, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan kunut. Ya. Al-kunut ini banyak maknanya. Jadi kalau kita diperintahkan untuk berdiri melaksanakan ibadah kepada Allah qanitin dalam keadaan kunut, di antara makna kunut yaitu seorang hamba terus-menerus di dalam ketaatan kepada Allah. Artinya kita melaksanakan sholat itu secara terus-menerus, ya, tidak ditinggalkan. Atau bisa makna dari al-kunut adalah tulul qiyam, lama berdiri dalam keadaan lama berdiri. Nah, jadi kita diperintahkan untuk berdiri bagi Allah, melaksanakan ibadah dalam keadaan al-kunut, di dalam ketaatan kepadanya, dan melaksanakannya dalam waktu yang cukup. Wal isyarat bil wusta ila annaha khamsun. Kemudian isyarat bahwa di antara salat itu ada yang pertengahan, menunjukkan bahwa salat itu ada lima, sehingga ada yang pertengahan, dua, dua, satu dikenali. Ya. Mana yang pertengahan? Wal wusta hiyal asr. Yang pertengahan itu adalah asr. Ya. Kenapa pertengahan? Kenapa dia pertengahan? Kenapa bukan zuhur atau maghrib? Karena hitungannya salat di awal siang adalah salatul fajr. Okay. Kemudian masuk di tengah siang yaitu zuhur. Ya. Kemudian sholat di awal malam adalah maghrib. Di tengah malam adalah isya. Pertengahannya yaitu al-asr. Ya. Di waktu di mana berada di akhir siang dan ketika menuju kepada awal malam. Nah, barakallahu. Li'annaha tawaqqafat baina salatay al-fajr wa adh-dhuhri fi an-nahar. Karena salat asar itu berada di tengah antara dua salat, yaitu salat fajar dan zuhur di siang hari. Wal maghrib wal isya fil lail. Maghrib dan isya di malam hari. Dua di siang hari yaitu fajar dan zuhur. Dua di malam hari yaitu maghrib dan isya. Pertengahannya adalah al-asr. Wal amru bi hadhihi al-khamsi as-salawat amrun bi kulli ma yalzam laha min syara'it wa faraid wa wajibat. Perintah untuk menjaga salat yang lima waktu ini merupakan perintah untuk menjaga setiap apa yang harus di dalam salat, yaitu syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan fardu-fardunya. Ya. Maka kita harus melaksanakan salat itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Menunaikan syaratnya, menunaikan rukunnya, menunaikan kewajibannya. Nah, maka orang yang melaksanakan sebaik-baik salat, insyaallah ta'ala, itu menunjukkan bahwa dia memiliki tauhid yang baik. Ya. Karena tanpa tauhid, seorang tidak akan mampu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, fa innahum aqamu salat. Dan perkara yang penting untuk diingat di dalam perkara sholat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah menjaganya dengan kekhusyukan. Kita membutuhkan untuk sholat dengan khusyuk, supaya di dalam sholat itu kita benar-benar merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang dibutuhkan di dalam khusyuk, yang pertama kali adalah tauhid. Kemudian berikutnya apa? Kita mengerti akan bacaan-bacaannya dengan baik dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengetahui gerakan-gerakannya dengan baik dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah itu, perkara yang dibutuhkan di dalam khusyuk adalah kita menghadirkan ihdhar al-qalb, menghadirkan hati. Ya. Maka oleh para ulama ulul, di antara yang mereka ajarkan di dalam melaksanakan sholat, yaitu sebelum kita memasuki sholat, selesaikan segala urusan kita yang nanti akan menjadi pikiran di dalam sholat. Ya. Karena kalau kita membawa ke dalam sholat kita suatu perkara yang menjadi pikiran di dalam sholat kita, maka sholat kita tidak akan khusyuk. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya mengajarkan bagi orang yang berada di hadapan makanan untuk mengkedepankan makannya baru sholat. Kata beliau, la salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yatfa'u al-akhbathah. Tidak ada salat dalam keadaan makanan telah hadir di hadapannya. Sudah hadir. Artinya dia sudah berhadapan dengan makanan itu. Yang mana kalau dia salat jelas pikirannya akan tarik menarik antara salat dan makan. Wala wa huwa yafhamu akhbatan, dan tidaklah ada salat tatkala dia didorong oleh dua perkara yang jelek, yaitu dua buang hajat, hajat besar ataupun hajat kecil. Orang kebelit kencing atau orang kebelit buang air besar. Ini sholatnya tidak akan khusyuk. Bagaimana akan khusyuk dalam keadaan dia punya beban yang berat? Nah, menahan buang hajat itu bukan perkara yang ringan. Membuat kita akan membaca dengan tidak konsentrasi, pikiran kita melayang, kita juga tidak bisa tenang di dalam berdiri, di dalam rukuk, di dalam sujud, karena kita bergerak sana dan kemari untuk menahan hajat tersebut supaya tidak keluar. Dan gitu. Ini. Maka diajarkan kepada kita, kalau ada sesuatu yang bisa segera diselesaikan yang akan mengganggu kita di dalam salat, selesaikan segera. Sehingga tidak membawa pikiran di dalam salat. Ini pentingnya untuk ihdhar al-qalb, menghadirkan hati. Di antara perkara yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa ya, Tuhan? Mengerti bacaan salat itu dengan maksudnya. Supaya kita membaca sesuatu yang kita mengerti apa yang kita ucapkan. Ini membantu sekali untuk ihdhar al-qalb, menghadirkan hati. Bagaimana kita akan bisa konsentrasi sepenuhnya untuk menghadirkan hati kita di dalam sholat dalam keadaan kita mengucapkan sesuatu yang asing, yang kita tidak mengerti apa maksudnya. Nah, kalau kita mengerti apa maksudnya, maka kita akan bisa menghadirkan hati, karena kita tahu apa yang kita rasakan. Di samping itu, kita akan merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, tatkala kita membaca misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, kalau kita tahu artinya, kita teringat dengan perkara-perkara tauhid. Alhamdulillah, apa maksudnya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu. Kita tahu apa maksudnya. Demikian pula ketika kita membaca surat, katakan misalnya surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha min khalaq. Kalau kita tahu apa maksudnya, apa artinya, kita akan bisa menghadirkan hati dan kita bisa khusyuk. Kita bisa mengambil pelajaran dalam salat itu. Maka mungkin akan mudah membuat kita barangkali mengucurkan air mata ketika kita salat karena takut kepada Allah. Nah, ketika sholat itu memiliki pengaruh yang besar ke dalam jiwa kita seperti ini, maka sholat itu tanpa aneh maksya wal mungkar. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang kita baca, mungkin ada orang yang menang dalam sholatnya padahal dia tidak mengerti apa yang dia baca, tapi pengaruhnya kurang. Kenapa engkau menangis wahai fulan? Iya, saya menangis karena bacaan imamnya bagus. Atau saya menangis, ya karena orang lain menangis. Atau kenapa engkau menangis? Saya menangis karena imamnya kelamaan. Nah, ini penting. Sehingga tatkala kita mengikuti ritual salat ini dalam keadaan kita mengikutinya dengan khusyuk, tauhid yang ada di dalamnya benar-benar kita bisa menghayatinya dengan ikhwal, menghadirkan hati. Barakallahu fiik. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.